Bismillah, ini ada beberapa pertanyaan dan sebelumnya mohon maaf kalau tidak semuanya terjawab. Di antara pertanyaan, setelah terbunuh Dajjal dan kaum muslimin hidup dengan Nabi Isa al-Masih selama 7 tahun, maka di mana al-Mahdi? Secara persis tidak tahu, tapi yang jelas pada akhirnya Imam Mahdi meninggal, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan meninggal dan dikubur di Madinah. Apa maksudnya memerangi Jazirah Arab? Apakah keadaan Jazirah Arab akan berubah keadaannya hingga ditetapkan perang padanya? Maksud dari hadis itu, Allah alam, ketika dulu, ya, dulu memerangi Jazirah Arab orang-orang musyrikin. Apakah asap yang turun dari langit menyebabkan kematian orang-orang kafir? Tidak disebutkan secara jelas, tapi mungkin saja karena itu menyakiti mereka, seperti dalam keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apakah Romawi dan Konstantinopel berbeda? Romawi, ya ini bangsa Romawi kan. Mereka sekarang tentu pusatnya di Roma, Italia. Adapun Konstantinopel itu di Turki, yang pernah menjadi markas besar mereka. Berapakah jarak antara tegaknya hari kiamat dengan terbitnya matahari dari barat? Allahu a'lam. Secara persis kita tidak tahu. Apakah Dajjal akan masuk neraka? Dajjal adalah makhluk yang kafir, tentunya masuk neraka. Ya, dia mengaku dirinya adalah sebagai Rabb dan mengajak manusia untuk itu. Apakah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj mengelilingi sekalian sekalipun ke Indonesia? Ya. Semua Dajjal ke seluruh tempat, ya, bukan hanya ke Indonesia, ke Balikpapan juga insyaallah. Ya'juj dan Ma'juj mungkin juga, Allah a'lam. Apa hukumnya orang yang menghina temannya dengan julukan Dajjal atau Syaitan, ya kan? Ya. Peperangan di akhir zaman akan kembali menggunakan senjata pedang dan tombak. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis bahwa kembali kepada peralatan-peralatan tradisional seperti zaman dulu. Kendaraannya pun unta, kuda, dan sejenisnya. Apakah Imam Mahdi sudah lahir ke dunia? Dan apakah betul Imam Mahdi sekarang telah berumur 12 tahun? Dari mana tahu hal itu, ya? Tanda lahirnya mana? Surat keterangan lahirnya mana? Tidak tahu dari mana. Apakah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat tumbuhnya rumput hijau di Jazirah Arab? Ya. Akan kembali Jazirah Arab menjadi tanah yang subur, yang hijau. Bukan rumputnya saja, ya. Bolehkah menggambar makhluk akhir zaman, Dajjal? Tidak boleh, Dajjal manusia juga. Dawatul arwah, punya ruh, jadi tidak boleh digambar. Apa referensi dalam bab rujukan dalam tanda-tanda kiamat? Banyak kitab, ya. Ibnu Katsir punya kitab An-Nihayah fil Malahim wal Fitan, Syekh Hamud At-Tu'ijiri juga punya kitab yang cukup besar, yaitu apa ya judulnya juga Al-Malahim Wal-Fitan, juga depannya saya lupa judulnya. Banyak buku-buku yang terkait dengan itu. Qurtubi punya kitab At-Tadhkirah. Saya pernah baca bahwa Syekh Utsaimin dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa hadis tentang jasasa itu tidak sahih karena terdapat kejanggalan. Ya. Hadis itu riwayat Muslim, saya ingat saya ya, riwayat Muslim, dan ulama mensahihkan hadis itu. Wallahu a'lam. Kalau diraifkan saya tidak tahu, tapi para ulama mensahihkan hadis itu. Masalah kejanggalan, ya, hal yang sifatnya keanehan banyak, tapi kita tidak mengukur dengan hal yang biasa perkara-perkara seperti ini, karena nyatanya di kejadian-kejadian terkait dengan itu sangat banyak yang tidak masuk akal. Seseorang yang tampaknya perkumaman Khawarij pernah berceramah, dia menyampaikan hadits isinya bahwa nanti kiamat akan nanti akan terjadi tiga peperangan dahsyat, di antaranya ada di Yaman, di Syam, lalu Nabi memerintahkan untuk terlebih dahulu menolong kaum muslimin yang ada di Syam. Seolah-olah penceramah mensyaratkan untuk bergabung dengan ISIS. Jangan diikuti sudah. Ya, itu menyeret-nyeret hadis-hadis untuk dipahami sesuai dengan kondisi sekarang. Itu tidak benar. Bagaimana tentang kejadian mengerinya Sungai Efrat? Disebutkan dalam hadis bahwa nanti akan Efrat akan menampakkan gunung dari emas. Wallahu a'lam, itu ada dalam hadis dari Nabi SAW. Ya, perinciannya bisa dilihat kembali. Tentang akhir zaman, terkesan manusia yang ada di daerah Arab atau Timur Tengah saja, lalu bagaimana dengan manusia di daerah Indonesia, Eropa dan lain-lain? Sama saja, mereka akan mengalami nasib yang sama. Mengapa Umar bin Abdul Aziz disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima, padahal sebelumnya Muawiyah? Mungkin sebagian ulama menyebutnya, tapi yang benar ya bahwa Khulafaur Rasyidun seperti dalam hadis adalah yang ma'ruf, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, karena disebut Khulafatun Nubuwah 30 aman. Khulafah kenabian 30 tahun, dan itu sampai pada khilafah Ali radhiyallahu anhu dan sedikit khilafah Hasan. Ya, jadi wallahu alam yang disebut dengan khulafah ar-rasyid mereka. Kalau ini disebut yang kelima, ini wallahu alam ini kurang tepat, ya, kalau seolah-olah dipahami sehingga lebih baik daripada Muawiyah. Makanya dulu seorang bertanya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Cukup ya. Bertanya kepada Muawiyah radhiyallahu an, apakah Umar bin Abdul Aziz lebih baik dari, bertanya kepada Naam. Siapa? Ibn Mubarak atau yang lain. Apakah Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada Muawiyah? Jawab beliau, Ghubarun fi anfi Muawiyah, Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang ada di hidung Muawiyah lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Jadi jangan dikesankan bahwa Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada sahabat. Tidak, dia orang yang soleh, orang yang adil. Tapi tidak lebih baik daripada seorang sahabat. Sama sekali. Apakah benar akan datang masa paceklik selama 3 tahun sebelum munculnya Dajjal? Wallahu'alam. Yang jelas Dajjal bukan Sayyid Baba, ya. Pernah dengar Sayyid Baba? Ya, orang India dianggap sebagai Dajjal. Ternyata sudah mati sekarang. Apakah ada hadis yang menerangkan tentang kelahiran Imam Mahdi? Tidak disebutkan, wallahualam. Peperangan di akhir zaman akan kembali menggunakan tombak. Sudah. Dari manakah Dajjal berasal dan dari mana Ya'juj dan Ma'juj berasal? Dan dari manakah Tanah Thayyibah? Ya, asal usulnya wallahualam. Tapi tadi telah disebutkan hal-hal yang terkait dengan mereka. Disebutkan setelah kaum muslimin menangkan pertempuran, kemudian mereka mendengar munculnya Dajjal dan mereka pun menuju Dajjal untuk memerangi beserta pengikutnya. Namun juga disebutkan perintah untuk bersembunyi atau pergi menghindar dari Dajjal agar tidak terfitnah dengannya. Walaupun orang tersebut imannya kuat. Ya, bagaimana cara memahaminya? Ya, kalau dia perorangan, ya, bukan dalam konteks perang melawan Dajjal, jangan mendekat-dekat. Tapi ketika mereka dalam suatu pasukan, pasukan Imam Mahdi yang memang ingin berperang, maka mesti mendekat, ya, bukan untuk mendengar ceritanya Dajjal dan syubhatnya, tapi untuk membunuh Dajjal bersama-sama kaum muslimin dengan imam mereka. Jadi dilarang mendekati adalah ketika Dajjal melakukan apa? Melakukan dakwahnya. Ketika Dajjal dalam keadaan menggoda manusia. Tapi ketika posisi perang dan seorang muslim bersama pasukan muslimin, ya tentu berperang mesti mendekat kepada musuh-musuh mereka. Apakah Nabi Isa akan menikah di akhir zaman nanti? Wallahu a'lam. Apa hukumnya berteman dengan orang Yahudi dan Nasara? Jangan. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi yang lain karena pertanyaan banyak sehingga yang dijawab hanya yang terkait dengan materi dan tema kita kecuali beberapa pertanyaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.